kebahagiaan saat-saat malam pertunanganku. Tiba-tiba saja ibu tak merestui bila kau pendamping hidupku. Terus tujuh setelah ku tahu kau dan aku takkan mungkin bersatu. Sangka dirimu masih saudara, satu ayah kau dan aku, lain ibuku. Jangan menangis, ya sudahlah kita terima. Kini jelaslah sudah ayahku juga yang telah lama berpisah dengan ibu. Memang kita tak akan mungkin bersatu, namun aku, semoga kau mendapat pengganti yang lebih dari diriku. Selamat bahagia, sayang. Ibu, tak kau jelaskan semula bahwa ayah ternyata masih ada. Terima kasih.